cerita tentang Gus Dur sedikit. Ya. Nah, ya kebetulan saya memang tinggal lebih dari 10 tahun ya. Paman saya sendiri. Jadi ibu saya dengan Gus Dur itu sepupu lah, sepupu dengan Gus Dur ibu saya. Jadi salah satu kegemaran Gus Dur itu ke makam-makam. Jadi kalau namanya makam Wali Songo itu sudah biasa. Makam-makam yang tidak terkenal, sing akeh semute, itu ya didatangi. Sering Gus Dur itu ke makam-makam. Saya paham bahwa ke makam itu penting. Itu juga ada bacaan-bacaan yang diperintah oleh Allah, sunnah Rasul yang di situ paham. Tapi Gus saya tanya, kalau sering-sering begini ini ya saya enggak paham. Nang dinti bolak-balik mandek kuburan, tuli nanti mesti mandek nang kuburan. Terus aku takut ini maksudnya apa Gus? Nek keliling-keliling terus sehat ngerti lah, tapi nek terus-terusan ini maksudnya apa? Ono maksudnya gini. Apa Gus maksudnya? Ngene loh. Enak nang kuburan niku ngomong ambek sing mati. Sebab kalau ngomong ambek wong mati ku mesti jujur. Lah ngomong ambek sing urip lho akeh sing bujuk anjir. Ya kalau gitu saya ikut lah. Akhirnya jadi Gus Dur itu jawabannya gitu. Jadi enak ngomong ambek sing mati ki jujur. Lah ngomong ambek sing urip ku kadang-kadang akeh bujuke. Nah, maka di sini nih belajar kejujuran. Gitu belajar di sini ini adalah belajar kejujuran masih omiso-miso siti. Tapi ya itu apa adanya lah Cak Nun ini. Ya, terima kasih Cak Nun. Bahwa kita ada di sini. Apa adanya. Meskipun ya adalah 10% ngarang itu ada. 10 ngarang tapi 90% sing di sing. Mbo sing di. Ket mau tak golekin sing di sing. Tak buka sing temenan. Ojo. Ngene lu meden ini. Lah, tepuk tangan untuk Cak Nun. Oke, beliau sekarang berdaulat untuk tetap di sini atau untuk kembali ke rumah karena harus ada tatanan kalau beliau. Kalau sampean kan sih, ya sih bebas lah gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gus Ipul. Apa namanya, hal-hal mengenai Gus Dur segala macam itu tolong diterima, enggak, diterima sebagai kenikmatan, sebagai kedermawanan bersama. Jadi itu tidak, kita enggak ngomong baik, buruk, jelek, segala macam, enggak ngomong gitu. Kita nikmati semuanya, tidak ada yang buruk di dunia, yang ada adalah cara kita menyikapi sesuatu itu sehingga semua menjadi kebaikan. Ya soal mangkel-mangkel ya, siapa sih enggak mangkel apa ya mangkel-mangkel, tapi enggak ada masalah. Gitu loh, enggak ada masalah. Yo, aku pernah pertanyaan gini, ini enggak, ini mumpung kumpul, mohon maaf Cak Nun ya. Gak apa deh, gak apa ya, bismillah ya. Ya enggak, enggak. Sehat. Jadi sehat, saya pernah, gini sekali penutup, ini banyak, siapa tahu nanti salah satunya ini jadi presiden kan, siapa tahu. Jadi saya pernah tanya sama Gus Dur, sebenarnya bagaimana sih menjadi orang Indonesia yang baik, menjadi orang Indonesia yang benar, menjadi orang Indonesia yang utuh, itu seperti apa Gus? Kan Gus Dur ini bapak pluralisme, bapak bangsa, saya tanya gimana. Ya gampang, lihat aja orang nikah itu. Orang nikah itu sebenarnya kalau diikuti prosesnya itulah orang Indonesia yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Dalam pernikahan itu ada tiga dimensi. Satu ada dimensi agama. Dari sisi agama nikah itu cukup orang tujuh lah. Ada mempelai laki-laki, perempuan. Lalu ada orang tuanya perempuan, lalu ada saksi dua, kemudian ada penghulunya, selesai sudah. Ada penghulunya, sudah selesai sudah nikah itu. Kalau dari sisi syariat, dari sisi agama. Tapi di Indonesia tidak cukup hanya dari sisi agama. Sebagai orang Indonesia ada dimensi kedua, yaitu dimensi negara. Dimensi negara itu adalah di mana dalam prakteknya diwakili oleh penghulu KUA setempat. Itu hadir mewakili negara. Mencatat pernikahan dua orang. Itu adalah mewakili negara. Maka orang nikah itu adalah orang yang sebenarnya punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di samping dia dari sisi syariat sebagai orang Islam dia taati. Tapi yang kedua sebagai warga negara dia taat kepada undang-undang negara Republik Indonesia dengan mencatatkan pernikahan dua orang supaya negara bisa melindungi. Apa cukup? Belum. Sebagai orang Indonesia masih ada dimensi ketiga, yaitu dimensi adat istiadat. Peningsetan, lamaran, resepsi itu adalah warisan leluhur untuk supaya kita ini bisa selamatan, bisa mengumumkan, bisa membangun gotong royong, persaudaraan, kekeluargaan. Itu semua adalah kultural, adat istiadat. Itulah orang Indonesia yang sebenarnya. Ini biasanya kalau digabungkan tiga-tiganya itulah sebenarnya orang Indonesia yang asli. Ini karena mengenang Gus Dur dan kebetulan sekarang banyak di sini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih, Jarno. Maksudmu Gus Dur sedang di sini? Tapi kira Gus Dur pasti ini. Berikut. Ya bagi orang yang tahu, sebenarnya kalau ada YouTube ya, waktu itu perdebatan Gus Dur sama Cak Nun sangat bagus sekali. Saya sayang saya nggak bisa menjelaskan karena saya waktu itu masih kecil. Waktu di Jogja Kongres Kebudayaan, itu perdebatan Gus Dur sama Cak Nun mungkin itu yang terbaik sepanjang yang pernah saya saksikan. Itu waktu Kongres Kebudayaan di Yogyakarta. Luar biasa. Ya. Masih ada enggak rekamannya gitu? Wes lali. Ya itu Cak Nun sama Gus Dur. Ya, sama Nur Kholis sama Amin Rais. Jadi Gus Dur, Cak Nur, Cak Nun sama Mas Amin. Amin. Iya. Sing jenenge dawa gitu. Amin. Oh, jenenge Amin dua apa Amin Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa al-dhalin. Amin. Saya pernah minta nama sama Cak. Saya pernah minta nama untuk anak saya ke Cak Nun ini. Cak Nun, tolonglah ini anak saya lahir ini, kasih nama apa? Gampang. Apa? Al-Fatihah. Oke, teman-teman sekalian, ya wis gak apa-apa, bismillah ya. Ini berarti forum ini harus ada lagi karena ini tidak cukup itu ya. Jadi kita masuk ke masuk ke forum kedua. Perusahaan. Sebelah sana ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai kedaulatan ekonomi dalam konteks perusahaan di sini, definisi dari kedaulatan ekonomi sendiri, kebebasan dalam mengelola perusahaan dari pengusaha untuk buruhnya dengan berdikari berasaskan pada nilai-nilai yang ada di negara sendiri, seperti nilai-nilai gotong royong, seperti nilai-nilai toleransi, seperti itu. Dan di sini batasannya tidak, peran dari pengusaha tidak mengganggu atau tidak membatasi, tidak secara bebas untuk mengeksploitasi buruh, sedangkan buruh tidak bebas, tidak seenaknya sendiri untuk menuntut ABCD ke pengusahanya. Terus prinsipnya di sini keseimbangan antara peran pengusaha dan peran buruh sendiri dan transparansi dari perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun dari mekanisme kerja perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya pernah menulis di Kompas judulnya, coba cari nanti di salah satu buku saya mungkin ada, Buruh itu Kekasih. Jadi masalahnya di dalam mengaplikasikan kedaulatan itu, masing-masing harus menentukan dengan kedaulatannya identifikasi yang paling ideal. Jadi buruh yang anggap pimpinan itu apa, sing paling ideal apa. Misalnya itu sama dengan Anda sama Allah, itu tergantung awakmu. Ya. Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung dugaanmu. Nek aku kok anggap aku iki pelit, aku ya pelit nang awakmu. Nek kon nganggep aku iki dermawan, aku dermawan itu ya. Jadi buruh harus punya identifikasi. Pimpinannya juga harus melihat ini bukan jongosnya, buruh ini bukan jongosnya, bukan budaknya, dia itu kekasihnya. Jadi ada ini teori dari seorang pengusaha di Jakarta. Nah, kedaulatan itu sebenarnya tidak hanya bahwa Anda mempertahankan, enggak, itu kan defensif. Sebenarnya ini dalam arti proaktif, kedaulatan dipakai untuk mencapai manfaat sekompleks dan seutuh dan setinggi mungkin. Gitu ya. Ada respon soal kedaulatan? Jadi kedaulatan, sebentar, aslinya kan cuman kita harus tahu bahwa sing berdaulat iki sing duwe saham, jelas ya. Ini loh yang sekarang dilanggar banyak orang. Satu, Tuhan. Nomor dua, rakyat, kan gitu. Rakyat loh yang punya negara ini. Makanya sistem konstitusi kita tolong dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ngerti gak maksudnya? Tak kasih contoh singkat aja. Kepala negara sama kepala pemerintahan sebaiknya podo apa bedo? Untuk kedaulatan rakyat. Beda. Kenapa? Karena kepala negara sama kepala pemerintahan itu kan mempunyai tugas sendiri-sendiri, yang mana mereka kalau misalnya dipisahkan itu mereka bisa fokus ke perannya masing-masing. Oke, ini berarti kan kelompok ketiga. Enggak, sekarang berarti kan masuk ke kelompok ketiga. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa negara kita sebaiknya berpikir ulang mengenai sistem dasar kenegaraan dan konstitusinya. Karena kepala negara beda sama kepala pemerintahan. Hayam wuruk kepala negara, gajah mata kepala pemerintahan dengan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Bendahara sama kasir beda. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kira-kira sejalan enggak dengan kelompok ketiga? Duh, kok malah kelompok ketiga? Oh, iya oke, silakan Mas. Iya. Silakan, Dik. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedaulatan dalam konteks negara adalah di mana suatu negara itu mampu bebas dari segala pengaruh yang mempengaruhi kedaulatan itu sendiri dari suatu negara. Artinya apa? Negara itu berdikari. Berdikari artinya tidak ada satupun kekuatan asing yang mampu mempengaruhi kedaulatan dari suatu negara itu tersebut. Karena pada konsepnya negara harus angkuh terhadap negara lain. Tidak boleh negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, karena hakikatnya kalau apabila suatu negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, maka kedaulatan yang ada adalah kedaulatan dari negara yang dipatuhinya itu. Terus batasan dari kedaulatan dari suatu negara itu adalah batasan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Artinya bahwa kedaulatan dari suatu negara tidak boleh menyiksa masyarakatnya. Rakyat haruslah sebagai raja dari suatu negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya sebagai bawahan dari rakyat. Karena rakyat adalah pemimpin dari suatu negara. Problematikanya kalau dibicara dalam hal ini, presiden bukanlah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan presiden adalah sebagai orang keempat. Yang pertama Megawati, terus apa? Ya, orang partai lah intinya. Terus yang berkait dengan sejarah. Papati sapa ya? Terima kasih Janun. Sebelumnya saya mewakili teman-teman untuk solusi dari kedaulatan negara itu sendiri, Janun ya. Sejak zaman dahulu memang kita sudah berdaulat, Janun. Semakin tua negara kita itu enggak semakin berdaulat, malah semakin wawo gitu. Kenapa? Di zaman Majapahit itu tuh, betul kata Janun tadi, Gajah Mada itu sebagai kepala pemerintahan dan Hayam Wuruk sebagai kepala negara. Jadi mereka bisa berdaulat dengan menguasai seluruh Nusantara dengan damai. Berlanjut ke pemerintahan di era Soekarno. Di era Soekarno juga berdaulat, Janun. Di mana pada waktu itu kan Indonesia dipaksa kan memilih blok barat dan blok timur. Tetapi dengan Soekarno berdaulat bisa mendirikan suatu organisasi, yaitu organisasi non-blok. Jadi tidak berpihak pada blok barat dan blok timur, sehingga bisa melahirkan konferensi Asia Afrika itu, Canun. Untuk selanjutnya di masa-masa apa yang baru itu masa reformasi, Indonesia malah dengan kejadian sepele, yaitu waktu referendum Timor Leste. Kan bila Timor Leste ikut negara Indonesia, pilihannya kan Indonesia tidak akan menerima bantuan dan diembargo dari negara lain. Malah Indonesia akhirnya mengeluarkan Timor Leste. Dan itu merupakan kurang berdaulatnya pemimpin kita. Terima kasih. Mas Gugun, mau ngerespon, monggo. Oke, terima kasih Mas Cak Nun dan Mas Suko. Merespon kelompok yang ketiga ini menarik. Jadi soal kedaulatan negara ini, kita sungguh menjadi bangsa yang tidak berdaulat. 76 rancangan undang-undang kita, Cak Nun, itu didikte, dikonsultani oleh IMF, oleh USAID, dan macam-macam. Itu yang konangan 76, yang tidak konangan berapa rancangan undang-undang. 80% rancangan undang-undang kita pasca reformasi itu sangat anti konstitusi. Kita bisa lihat contohnya di undang-undang penanaman modal asing. Tiba-tiba di pasal-pasal tertentu muncul hak guna usaha kita itu disewakan kepada asing bisa 94 tahun. Itu bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Itu butuh berapa puluh presiden lagi. Undang-undang kesehatan misalnya, tiba-tiba di pasal 113 memunculkan ada pasal-pasal yang menstandarkan tanaman tembakau. Ini kan luar biasa. Kita sangat tidak berdaulat dalam program legislasi kita. Kita sangat tidak berdaulat di dalam menyusun atau mengamandemen konstitusi kita. Almarhum Pak Mubiarto pernah bersaksi bahwa pasal 33 kita yang asli bikinan bangsa kita itu mau dihapus. Kunci pilar ekonomi kita, kedaulatan ekonomi kita ada di konstitusi pasal 33. Itu mau dihapus. Undang-undang kesehatan saya contohkan tadi. Bagaimana petani Jember dan petani Temanggung, petani tembakau di lain daerah bisa disuruh membuat kadar nikotin yang sama. Itu kan luar biasa mendekte, menjajah kedaulatan petani kita. Itu belum undang-undang perkebunan, undang-undang minerba, dan terakhir undang-undang sumber daya air yang dibatalkan oleh MK. Saya kira itu Cak Nun, tentang soal beberapa pasca reformasi betapa kita kehilangan kedaulatan dalam menyusun produk-produk legislasi kita. Buat apa kita ada pemilu memilih wakil rakyat kalau bikin rancangan undang-undang aja itu didikte oleh asing. Terima kasih, Cak Sugeng.